يا طيبة يا دوى الأيان اشتقنا لك والهوى نادانا. Salah satu idiomatik pemahaman mengenai puasa adalah bahwa orang yang berpuasa itu menjadi bayi lagi. Sehingga hari raya Idul Fitri itu sebenarnya adalah birthday. Ini juga kentongan, ini juga cara kita untuk berlatih. Karena sesungguhnya setiap orang itu tidak pernah lahir kembali. Ketika kita belum mengerti ini alif, ini ba, ketika kita belum mengerti ini A, ini B, ini C, ini D, kita menjadi lahir ketika kita tahu A. Anak saya yang berumur 2 tahun saya ajak kemana saja, mau ke mall, mau ke air terjun, mau ke gunung, mau kemana, dia tidak memiliki persepsi, perumusan, deskripsi atau apapun yang menyangkut gunung dan apapun yang dia lihat. Tapi begitu dia mulai memahami, oh itu gunung, oh itu sungai, dia lahir. Jadi sesungguhnya setiap masuknya file baru di dalam saraf otak manusia itu sebuah kelahiran baru. Oleh karena itu definisi mati bukan berhentinya jantung, tapi berhentinya fungsi saraf kesadaran, saraf analisis, saraf pencerapan terhadap kiri kanannya. Begitu itu tidak berfungsi, maka seseorang dinyatakan mati di dalam kedokteran. Setiap hari kita lahir, dan kalau orang yang tidak pernah lahir, mustahil dia tidak pernah lahir, dia pasti memiliki ilmu baru, pemahaman baru tiap hari. Tapi kalau orang menyadari dia harus lahir lagi, maka dia akan sangat banyak ilmunya. Dan orang yang paling banyak ilmunya dan orang yang paling matang adalah orang yang paling rajin membunuh dirinya, kemudian untuk bisa melahirkan dirinya kembali. Membunuh tentunya tidak dalam arti fisik, tapi membunuh kesadaran lama dengan melahirkan kesadaran baru.